Pertanyaan, apa hukumnya mengadu binatang? Hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk berbuat baik terhadap segala sesuatu. Ifidul umum, terhadap sama manusia, terhadap hewan dan makhluk yang lainnya. Sehingga tidak boleh melakukan perbuatan tersebut, termasuk kedzaliman. Dan kalau kita melihat ada dua ayam yang sedang bertarung, maka upayakan untuk dipisah, jangan dibiarkan saja, jangan kemudian malah ditonton. Upayakan untuk dipisah sebagai bentuk pengingkaran kita terhadap kejadian yang seperti itu. Terkadang ada sebagian orang yang malah asik menonton pertarungan seperti itu. Ya, tidak boleh.